sejati tak tergantikan oleh digitalisasi. Tapi sayang sekali karena banyak orang di era digitalisasi mendowngrade arti relasi. Merasa tak perlu untuk bertemu, berjabat tangan, apalagi berpelukan, bertutur kata. Cukup. Di era digitalisasi kita bisa berkomunikasi tanpa harus tatap muka. Semua bergeser. Emosi dipendam tak pernah diwujudkan. Maklum digitalisasi membuat semua bergerak secara mekanisasi. Tak ada emosi di sana, tak ada rasa di sana. Untuk memahami sesungguhnya, kalaupun ada salah paham yang tersedia. Oleh karena itu, relasi sejati tidak akan pernah tergantikan oleh digitalisasi yang semakin canggih. Karena itu jangan pernah membiarkan diri terjajah oleh era digitalisasi dengan menjadikan diri budak dari penampilan kehadiran digital tanpa pernah mampu membenahi diri, menikmati dan menjalani bagaimana seharusnya hidup ini. Awas. Digitalisasi tidak pernah mengganti relasi yang sejati. Digitalisasi tidak mampu mengisi emosi dengan kekayaan rasa di kehidupan ini. Digitalisasi sebuah kemajuan, tapi tidak bisa menggantikan rasa kemanusiaan. Jangan salah menilai, karena Anda bisa menyesali. Bersama saya, Bigman Sirait.